يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاب تاني كان سنة سنة ستة لصلاة فرض. سنة سنة لصلاة فرض. Satu, beristighfar tiga kali dengan ucapan astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Dan dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci engkau, wahai Rabb, pemilik keagungan dan kemuliaan. Di sini antas salam, di sini diterjemahkan pemberi keselamatan. Tapi ya, nama Allah juga as-salam, ya, nama Allah adalah as-salam. Maka Nabi SAW melarang kita untuk bersalam kepada Allah, yaitu assalamualaikum ya Allah. Tidak boleh. Karena apa? Inna allaha huwa as-salam. Karena Allah itulah namanya adalah as-salam. Dan dia lah pemberi keselamatan. Ya, dia as-salam yaitu pemberi keselamatan. Ya, antara nama Allah Ta'ala. Baik, dzal jalali wal ikram. Ini sifat Allah Ta'ala. Yaitu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu jalan-jalan ayat zal jala atau zul jala wal ikram, itu sifat dirinya. Adapun kalau misalnya jalil, nah itu sudah beda. Yaitu nama Allah. Kemudian karim, karim juga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemudian namanya. Oh iya, iya. Habis pikir kan banyak kali dia temani Allah Malim gitu ya. Terus yang sering kita dengarkan Allahumma salam, malaikat salam. Itu ada mungkin riwayat lain, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udu salam. Ya pernah ada seperti itu, cuma anak makanya Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka, biasanya salam. Iya, itu juga dulu diajarinya seperti itu, tapi Allah alam. Cuma anak santren, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka, ya dzal jalali wal ikram. Enggak tahu itu. Enggak tahu. Oh, ini ya udah pasti ya muslim, cuman untuk yang wa ilaika a'udzu salam hayna rabbana bissalam tabaraka ya dzal jalali wal ikram itu belum ini lagi dilihat lagi tapi enggak tahu. Yang kedua mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Dan tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya dari siksamu. Selain iman dan amal soleh. Yang ketiga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'u al-hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Tidak ada ilah yang berhak ibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak ibadahi melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Baginya nikmat, anugerah dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak ibadahi melainkan hanya Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang tidak menyukainya. Keempat mengucapkan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, Allah maha besar. Masing-masing diucapkan 33 kali dan dilanjutkan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, mengucapkan Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Yang keenam, mengucapkan yang ini, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah khilafiyah di antara ulama, apakah dia dibaca sebelum salam atau setelah salam ini. Itu ada khilafiyah di antara ulama. Adapun kalau kata Ibn Zain ya rahmatullah, Allahu a'lam, bahwasanya itu di sebelum salam. Tapi bagi yang menafsirkannya duburi kulli salat, maksud dari duburi kulli salat setelah salat, maka dilakukan setelah salat. Tapi Allahu a'lam. Jadi teruskan. Yang keenam, mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda ila ardhil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut, dari dikembalikannya saya kepada umur yang paling lemah, pikun dan fitnah dunia, serta saya pun berlindung kepadamu dari siksa kubur. Yang ketujuh, mengucapkan Rabbi qini azabaka yawma tab'asu ibadah. Ya Rabb, lindungilah saya dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Doa tersebut berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia menuturkan, kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول ربي قني عذابك يوم تبعث تجمع عبادك. Apabila kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sangat menyukai untuk berada di sebelah kanan beliau. Kemudian setelah salat selesai, Rasul berpaling menghadap ke arah kami dan aku mendengar beliau mengucapkan doa, ya Rabbku, lindungilah saya dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Tapi ini lihat Rasulullah sunahnya adalah kalau jadi imam, selesai sholat, beliau menghadap ke arah kami, ya, yaitu berbalik ke arah kaum muslimin, makmumnya. Ya, sunahnya seperti itu. Baik, dan setelah itu enggak ada salam-salaman. Ini maksudnya, balik, ya udah zikir masing-masing, enggak. Najib salam, enggak. Nanti salat salam nanti aja itu. Setelah salat keliling muter-muter. Biasa gitu. Biasa gimana? Ada salam ayat ramadhan. Di aja di apa? Salam. Hah? Di kekang aja tangannya biar enggak ini. Enggak. Kalau enggak bisa. Kalau refleks, ya kalau misalnya emang dia ngajak salam ya kita jawab. Terima aja, malah nambah ini nanti kalau nggak terima. Terus yang misalnya salaman setelah sholat seterusnya itu bukan barometer persatuan juga, karena setelah itu mereka juga saling menghibahi satu sama lain. Ini banyak dari orang-orang salaman keliling kemudian setelah zikir, tapi habis itu ya mereka saling bantai membantai satu sama lain juga. Kalau emang dari awal suatu nggak lurus nggak dapat. Terus ya. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas khusus dibaca pada saat subuh dan maghrib, setiap surat itu dibaca 3 kali. Oke, ini bagian ya, ini bisa dijamak juga untuk pagi dan petang. Zikir pagi dan petang boleh boleh sebagai sholat apa zikir setelah sholat aja, silakan. Ya, kemudian kalau misalnya baca kursi. Tadi, kalau misalnya dibaca subuh dan maghrib, itu 3 kali. Ya, setelah subuh, 3 kali. Kalau setelah maghrib, 3 kali. Adapun kalau misalnya zuhur, asar, isya, cukup sekali. Kemudian, 9. Yang 9, membaca ayat kursi, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui suatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. Masya Allah. Baik, ini ayat kursi dan juga tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Boleh dibalik yaitu ayat kursi dulu atau ini dulu silakan. Ya, silakan. Kalau anda biasanya, kalau anda pribadi biasanya setelah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, tiga-tiga baru kemudian ditamamkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu kata Rasulullah kalau melakukan itu dosanya dihapus. Nah, Subhanallah tiga-tiga, Alhamdulillah tiga-tiga, Allah Akbar tiga-tiga. Yang satu ini kan 99 ditamamkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Maka Alhamdulillah hilang dosa. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, semudah itukah hilang dosa? Iya, semudah itu. Kemudian ditanya, kenapa kok orang-orang banyak yang sibuk mikiran dunia? Enggak, maksudnya banyak orang yang, kata Rasulullah, banyak orang yang lepas dari ini, yaitu langsung habis sholat, enggak sampai ke sini zikirnya, langsung pulang atau gimana, karena kepikiran dunia mereka. Nah, jadi bagi yang misalnya enggak membaca ini setelah sholat, ya maksudnya baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, itu bisa dikatakan pas dia sholat itu juga tidak benar sholatnya, mikirnya macam-macam pas lagi sholat. Jadi setelah sholat dia enggak lengkap zikirnya, atau bahkan ada yang memang enggak pernah dzikir sama sekali sholat kecuali kalau banyak orang. Paham ya? Dosa kecil, dosa kecil. Kalau dosa besar kan harus taubat. Tapi bisa juga dengan kalau misalnya Allah Maha Pemurah, bisa juga karena amal ini tiba-tiba nanti di akhirat dia tercatat berdosa besar, tapi karena beramal-amal seperti ini, bisa aja dengan pengurahan Allah. Kalau misalnya dia berbuat syirik, kalau nggak berbuat syirik, insya Allah hilang semua dosa itu. Nah, jadi kan ada juga ya, kalau di masjid khusyuk zikirnya, kalau salah sendirian menjalankan khusyuk zikir aja enggak mungkin. Nah, ini berarti kan ada sesuatu di hatinya berarti kalau di hadapan orang masya Allah, kalau di sendiri sendirian semoga Allah ampuni. Ya itu ya, ayat kursi tadi udah 10 setiap selesai salat maghrib. Yang 10 setiap selesai salat maghrib dan salat subuh membaca 10 kali لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik itu, ya, dengan tambahan yuhyi wa yumiit 10 kali setelah surat maghrib dan setelah surat subuh. Kemudian yang lain tadi yang wajah kiai Abdul Salam pas saya cari dari ratusan kitab hadis itu tadi tidak ada. Tidak ditemukan wajah kiai Abdul Salam. Ya, tapi yang ditemukan semua dari semua hadis yang ada di sini dari kitab-kitab yang banyak itu langsung tabarokkan. Ya, langsung. Wallahu a'lam. Ya, makanya saya tidak pernah. Allahumma anta salamun kiai salam tabarokkan ya dzal wal ikram. Itu langsung aja. Cuman kadang bagi yang udah biasa dari kecil, nah ini yang susah. Iya. Kayak juga misalnya dari kecil diajarkan setelah ya pas bisa pesawat ayat tahiyat tahiyatulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mubarakatuh salawatu taibat assalamu alayka ayuhan nabiyyu ya. Kalau ditajam lebih sulit kayak gitu. Memang ada hadis yang sahih. Tapi kan sahabat kemudian menggantinya dengan assalamu ala nabi. Itu kan kadang menggantinya susah. Apalagi kalau udah usia gitu kan. Udah mengubahnya lagi udah. Susah karena udah terinstall begitu. Dari itu. Formalnya kayak gitu dulu. Apa Pak Rama? Kita lihat yang di buku-buku. Sahih. Akan menunjukkan mustahabnya dengan menunjukkan seperti ini. Kalau misalnya di masjid ada kemarahan ini, maksudnya yang sebetulnya sering didahulukan. Jadi kalau kita tiba-tiba udah tahu sudah alaman persalahan. Enggak masalah, Pak. Masalah ada sendiri ini. Enggak apa masalah, enggak masalah. Kayak ini sifatnya istihadi aja, enggak masalah dengan ini, ya. Ini enggak ada masalah di mana yang ditakdir, mana yang ditakhir, enggak masalah. Iya, tapi yang pasti paling awal itu istighfar. Yang paling awal setelah salat setelah sahur istighfar dulu tiga kali. Ya. Tapi memang masyhurnya seperti ini urutannya. Boleh dipotong salah satunya, misalnya dia enggak melakukan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku yang panjang halaman 77 langsung ke subhanallah. Ya. Ada yang mungkin enggak dilakukan di antara zikir-zikir ini enggak masalah. Kalau cuma sedikit banyak istighfar belum ada salam, terus lain-lain semua, cuma berapa gitu? Tidak apa, ya memang bisa ini kan sunnah semua. Langsung habis assalamualaikum warahmatullah, langsung bangkit kerja juga sebenarnya, enggak dosa. Setelah kau misalnya enggak ngeremehin, cuma ini sayang banget, hilang banyak banget pahala ya. Jadi sholatnya itu enggak 100% sempurna. Iya, itu paling minimal istighfar, la ilaha illallah dan rasul kala, misalnya, dan zikir yang tadi ini. Ya kalau misalnya memang enggak sempat karena waktu sempit, ya udah sambil diri, terusin aja zikirnya. Gitu, enggak apa-apa, insya Allah. Sekarang kan ke zaman sekarang kan, apa perlu kerja dan semacamnya terus ada lapar atau apa gitu. Yang sebelas tasbih dengan tangan. Riwayat tentang tasbih dengan menggunakan tangan kanan mempunyai redaksi yang bermacam-macam, maka sudah sebaiknya mengakui keumuman dalil yang lain. Salah satu contohnya hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa dia bertutur, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbih biyamini. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung bacaan tasbih dengan jari-jari tangan kanannya. Benar, tasbih pakainya tangan kanan, bukan dengan tangan kiri atau digabung duanya. Itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kalau misalnya di sini tasbih tersebut bukan jemari, biji-bijian? Apakah itu bid'ah atau bukan? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan bid'ah karena Nabi SAW tidak memakai itu, memakai jari. Juga yang kedua karena tasyabbuh dengan orang kafir. Syaikh Utsaimin mengatakan ini tidak termasuk bid'ah. Bid'ah atau tidak bid'ah, tapi akan sunnah. Gak usah pakai kayak gitu. Udah, sebenarnya sudah selesai itu masalah, ya? Sudah selesai masalah. Kalau misalnya dulu mbah kan pakai ini kan. Nah setelah selesai Allah Akbar kan biasanya setah gitu kan. Iya. Nah itu orang-orang zaman dulu mungkin kita beri uzur lah. Karena memang diajari begitu terus formatnya harus begitu gitu kan. Jadi Allah Akbar. Biasanya juga mau gitu kan. Setelah tiga-tiga menurut para melihat mereka sudah selesai tiga-tiga kan bergantung pada jumlah ini terus langsung besar gitu dibanting gitu nggak tahu apa maksudnya filosofinya apa tapi banyak kayak gitu orang-orang kampung yang tua-tua ya mereka mudah-mudahan walaupun itu amalan yang zahirnya bid'ah tapi Semoga Allah berikan mereka umur dan Allah ampuni. Kemudian, yang ke-12, bacaan-bacaan di atas diucapkan ketika masih berada di tempat sholat dan tidak berpindah tempat setelah sholat. Apabila sunnah-sunnah tersebut dikumpulkan oleh seorang muslim dengan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya di setiap selesai sholat wajib, maka ia telah menerapkan sekitar 55 sunnah dan terkadang bisa lebih banyak jika diterapkan pada sholat subuh dan sholat maghrib. Baik, sampai itu.